Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 dari bulan Jumadil Awal tahun 1436 Hijriah. Dan kita bertepatan dengan tanggal 6 dari bulan Maret tahun 2015 Miladiah. Alhamdulillah atas berkat kudroh dan irodah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pada kesempatan hari ini di hari Sabtu di waktu duha ini kita kembali bertemu di musala Imam Syafi'i ini setelah kurang lebih sekitar hampir 2 bulan atau bahkan hampir 3 bulan kita libur dikarenakan kesibukan saya, dan saya minta maaf kepada jemaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk di setiap Sabtu kita kembali bisa bertemu untuk mengkaji, memahami, dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari ilmu agama dan memahami ilmu agama adalah salah satu di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Apa yang kemudian kita akan kerjakan adalah salah satu di antara bentuk ikhtiar, salah satu di antara bentuk usaha, agar kemudian kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu alamat kita adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia hidup itu sudah barang tentu dia punya rencana, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya tujuan. Dan itu adalah sifat dasar manusia. Dia merencanakan sesuatu, mengagendakan, punya tujuan, punya cita-cita, punya khayalan. Yang terkadang dan banyak sekali kita jumpai, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju, apa yang kita khayalkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan bagi orang-orang yang kuat keimanannya, maka sudah barang tentu dia mengetahui ada hikmah di balik mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan dia kepada tujuan yang dia cita-citakan. Sebagian orang yang kurang rasa imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada derajat putus asa, bahkan yang lebih celakanya adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tema pembahasan kita pada hari ini. bagaimana kiat-kiat seorang muslim dan muslimah untuk menghilangkan dan mengenyahkan rasa putus asa. Ini insya Allah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kasus yang bisa menyebabkan seseorang putus asa sungguh sangat banyak. Misal ada seseorang yang melihat kawannya mendapatkan berbagai macam kemuliaan, ilmu atau yang lainnya. Kemudian dia berusaha untuk mencapai kemuliaan ilmu atau yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia tidak mencapai apa yang dia tujui. Maka bisa jadi di sana timbul rasa putus asa. Dalam contoh yang lain, ada seseorang yang mengerjakan sebuah pekerjaan tetapi terus menerus dirundung kegagalan. Dia coba dengan berbagai macam cara. Ikhtiarnya tidak putus-putus. Terus menerus dia kerjakan dengan penuh ketekunan, ketelitian. Tetapi senantiasa pekerjaan yang dia hadapi sampai kepada titik kesulitan dan kegagalan. Hal itu bisa saja kemudian menyebabkan seseorang putus asa. Dalam contoh yang lain, ada mungkin orang tua yang merasa kemudian capek di dalam mendidik anak. Dia berusaha mendidik anaknya agar anaknya ini menjadi anak yang soleh, tidak berulah, tidak nakal, tidak bandel. Berbagai macam nasihat telah diupayakan. Akan tetapi ternyata dia jumpai anaknya malah hadir dalam keadaan melawan, menentang, urakan, cenderung kepada kerusakan. Sebagian orang tua yang menghadapi perkara seperti ini terjadi pada anaknya, bisa saja dia menjadi putus asa. Di sisi lain, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang muslim yang Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan sebuah penyakit. Telah berbagai macam tata cara pengobatan dia tempuh. Berbagai macam dokter dia datangi. Tetapi kemudian dia tidak jumpai ada tanda-tanda kesehatan pada dirinya. Maka bisa jadi pada saat tersebut dia mengalami apa yang namanya putus asa, sehingga seolah-olah semuanya itu telah menuntaskan, menghilangkan seluruh harapan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya melainkan orang-orang yang kafir. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah azza wa jalla, melainkan orang-orang yang kafir. Sehingga bisa kita ketahui, seseorang yang memiliki sikap putus asa pada dirinya adalah sikap yang tercela, sikap yang buruk, sikap yang jelek. Seorang hamba seharusnya dia terus-menerus memompa, mengadakan, menjadikan apa yang namanya harapan tetap ada di dalam dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waman ya'is minar rahmatillahi fahuwal kafirun. Dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang kafir, kata Allah Jalla Jalaluh. Putus asa adalah perkara yang tidak disukai. Putus asa adalah perkara yang jelek. Putus asa adalah penyakit tersendiri. Putus asa adalah penyakit tersendiri. Bahkan putus asa adalah penyakit yang lebih berat daripada penyakit itu sendiri. Tidaklah seseorang ditimpa berbagai macam kesulitan, maka rasa putus asanya untuk berusaha lebih berbahaya daripada kesulitan yang menimpa dirinya. Tidaklah seseorang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, melainkan rasa putus asanya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginannya untuk berikhtiar mencari kesembuhan itu lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Tidaklah seseorang hamba kemudian dia merasa putus asa terhadap apa-apa yang dia miliki, melainkan rasa putus asanya lebih berat daripada kefakiran yang dia miliki. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, putus asa adalah sebuah penyakit tersendiri. Penyakit yang bahkan lebih berat daripada penyakit yang sebenarnya. Dan Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam mengatakan dalam sebuah sabdanya bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Ketika kita pahami bahwasanya putus asa adalah sebuah penyakit, maka kita akan bisa mengetahui pasti di sana ada obatnya. Obat dari penyakit putus asa. Setidak-tidaknya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ada 9. Ada berapa? Ada 9. Ada 9 obat dari penyakit putus asa. Barang siapa yang kemudian dia mampu mengumpulkan kesembilan-kesembilannya, maka niscaya penyakit putus asa itu tidak akan menghinggapi dirinya. Andai kata kemudian terhinggap pada dirinya, maka sudah barang tentu akan cepat sirna tidak lama kemudian. Apa obat dari putus asa? Dikatakan oleh para ulama, dan saya nukil ya, pembahasan kita ini dari sebuah kitab yang berjudul Kaifa Tuwajihul Al-Yasa Fil Hayati Al-Amaliyah Wa Ilmiyah Wal Ibadiyah Wa Da'wiyah, karangan Syekh Abdul Karim Ad-Daiwan Hafizahullahu Ta'ala. Apa obat-obat dari putus asa yang 9 tersebut? Maka yang pertama dari yang 9, obat yang paling mujarab, obat yang paling kuat, obat yang paling utama adalah memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini obat yang paling kuat, obat yang paling utama, obat yang paling mujarab, yakni memantapkan keimanan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang mengetahui bahwasanya dia adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki rencana, dia memiliki cita-cita, dia memiliki tujuan, tetapi rencana, cita-cita dan tujuannya ini tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang mengetahui dan mengusahakan kebaikan pada dirinya, baik berupa rezeki, baik berupa kesehatan, baik berupa pengetahuan, tapi kemudian dia menyadari bahwasanya usaha yang dia tempuh untuk mendapatkan rezeki, kesehatan, pengetahuan atau yang selainnya semisalnya, itu tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki maka pasti terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kehendaki maka pasti tidak akan terjadi. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, maka pasti terjadi. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak inginkan, maka pasti tidak akan terjadi. Yang jadi masalah bukan keinginan kita ya jemaah, tapi yang jadi masalah adalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkannya. Yang jadi masalah bukan apa yang kita kehendaki, tapi yang jadi masalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ketika berbicara tentang qada dan qadar dan kewajiban beriman kepada qada dan qadar, maka senantiasa para ulama menyebutkan sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala di azza wa jalla berfirman, ma asabba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi man qabli an nabra'aha min inna zalika ala Allahi yasir. Tidak ada suatu pun bencana yang menimpa di bumi, dan tidak ada pula suatu bencana yang menimpa dirimu sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan apa? Melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfud. Sebelum kami menciptakannya, menciptakan makhluk-makhluknya, menciptakan apa yang hendak dia ciptakan, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zalika alaullahi yasir, perkara itu sungguh sangat mudah bagi Allah azza wa jalla. Perkara itu sungguh sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, katanya. Apa yang terjadi pada diri kita ya jemaah rahimani wa rahimakunullah? Telah Allah azza wa jalla tulis di Lauhil Mahfud. Bahkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, kataballahu maqadir khalaik qabla an yakhlaqa samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan takdir bagi makhluk-makhluknya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50,000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan isi dari langit dan bumi, yakni makhluknya berupa manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan segala sesuatunya. Telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di Lauhil Mahfud. Begitu kata Nabi kita yang mulia alaihima salatu wassalam. Bukankah barusan tadi kita baca surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai 23, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak ada satupun bencana yang menimpa di muka bumi ini dan juga menimpa pada dirimu sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan telah Allah azza wa jalla tetapkan di Lauhil Mahfud. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengapa kami jelaskan bahwasanya bencana-bencana yang ada di bumi dan bencana-bencana yang menimpa dirimu sendiri itu telah kami tuliskan di Lauhil Mahfud? Apa alasannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan jangan kalian merasa terlampau gembira dari apa-apa yang kamu dapati. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan agar kalian jangan kemudian merasa berduka cita terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala luputkan dari kalian, terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan atas kalian. terhadap apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki, ingini atas kalian, agar kalian tidak terlampau berduka cita. Sedih adalah perkara yang biasa, tapi kemudian berlarut di atas kesedihan, ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Agar kalian jangan terlampau berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Sebaliknya, apabila yang diinginkan oleh seorang hamba dia dapati, Allah Azza wa Jalla takdirkan atasnya, jangan kemudian dia merasa terlampau bergembira, sehingga kemudian lupa bahwasanya segalanya itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dengan mengatakan, "Wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai, tidak menyenangi seorang hamba yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tidak boleh dia terus-menerus terbenam di dalam kesedihan terhadap musibah yang menimpa diri dia atau kegagalan yang merundunginya, apalagi sampai kepada derajat jatuh kepada perbuatan kemaksiatan dengan sebab musibah tersebut. Seorang muslim harus kuat, tegak, teguh menerima takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan atas dirinya dengan penuh keimanan, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas dirinya adalah sesuatu yang bagus. Karena nabinya yang mulia alaihi masallatu wasallam pernah bersabda, "Asyarru laisa ilaik." Adapun keburukan tidak pantas, tidak layak, dan tidak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas seorang hamba, maka tidaklah mungkin sebuah keburukan atas hamba tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitulah kata Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam, "Wasyarru laisa ilaik." Adapun keburukan tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba dia terus-menerus harus bersangka baik kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di antara kunci-kunci kebahagiaan. Adalah di antara hal yang dapat menuntaskan berbagai macam kesedihan, menghilangkan berbagai macam rasa putus asa. Sehingga kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya akan dihadapi dengan hati yang mantap, tenang, pikiran yang jernih. Maka betul perkataan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Aku tidak peduli," kata Umar. "Aku tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan aku dalam keadaan sakit ataupun sehat. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan bagaimana keadaanku menyikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak peduli," kata Umar, "apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan aku sakit atau sehat. Aku enggak peduli. Yang aku pedulikan," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "bagaimana caranya aku bisa mensikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karya jemaah rahimani wa rahimakumullah, sehat adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disikapi dengan syukur. Adapun sakit adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disikapi dengan bersabar. Kaya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha makhluk. Kekayaan yang dimiliki oleh makhluk bukan usaha makhluk. Maka itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atasnya. Maka sikap yang harus dia miliki bersyukur. Adapun miskin, itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atas makhluk. Maka sikap yang harus dia miliki adalah bersabar. Maka begitulah kata Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam. Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Urusan seorang muslim seluruhnya baik, kata Rasul kita. Apa kata Nabi kita yang mulia alaihi masallatu wasallam? Apabila dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Apabila dia diberi bencana, maka dia bersabar. A'jabali amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ini obat pertama dari 9 obat untuk menuntaskan, mengentaskan, menghilangkan rasa putus asa. Adapun obat kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dia harus berbaik sangka kepada Rabbnya azza wajalla. Dia harus berbaik sangka kepada Rabbnya azza wajalla. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini semua baginya melainkan untuk maslahat dirinya. Karena sikap Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba itu sebanding bagaimana seorang hamba menyikapi Rabbnya azza wajalla. Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam beliau bersabda bahwasanya Rabb azza wajalla berfirman dalam hadis qudsi, maksudnya ya, apa kata Rabb azza wajalla, inni ala zanni abdi, aku berada di atas prasangka hambaku, aku berada di atas prasangka hambaku. Kalau kemudian seorang hamba berburuk sangka kepada Rabbnya azza wajalla, maka al-jazau min jinsin amal. Kalau dia berburuk sangka kepada Rabb azza wajalla, maka ganjaran sesuai dengan amal yang dia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan, memperlakukan dia dengan buruk. Apabila dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas berbagai macam keadaannya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai macam kebaikan atas dirinya. Inilah salah satu kewajiban seorang muslim kepada Rabb azza wajalla, ya jemaah. Berbaik sangka. Dan dengan adanya baik sangka ini akan membukakan pintu harapan, ya jemaah. Baik sangka akan membukakan pintu harapan. Tidaklah roja, tidaklah harapan itu terbentang luas dengan sebab baik sangka. Iya. Dan tidaklah rasa putus asa itu muncul melainkan dengan sebab buruk sangka kepada Rabb azza wajalla. Ingat ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan yang paling berbahayanya dari buruk sangka ini adalah seseorang yang berburuk sangka kepada Rabbnya azza wajalla, maka pada hakikatnya dia sedang mencederai keimanannya, mencederai tauhidnya, mencederai keyakinannya kepada Rabb azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala dia azza wajalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-154. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yazununa billahi ghairal haq. Yazununa billahi ghairal haqqi zanna jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya rasa buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buruk sangka ini, memiliki prasangka yang tidak benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah azza wajalla, zanna jahiliyah. Ini adalah seperti buruk sangkanya orang-orang jahiliyah kepada Rabbnya azza wajalla. Maka ya umat rahimani wa rahimakumullah, hilangkan rasa buruk sangka kepada Rabb azza wajalla. Hilangkan rasa curiga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilangkan rasa curiga, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun terus sikap optimis. Bangun terus sikap baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa diri seorang hamba pada hakikatnya adalah sebuah kebaikan yang muncul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga dari yang ke-9, seorang hamba agar bisa kemudian hilang dari sisinya berbagai macam rasa putus asa adalah semestinya dia memanjatkan doa kepada Rabbnya azza wajalla. seberat apapun masalah yang menimpanya ya jemaah, sesulit apapun keadaan yang sedang menerpanya, seorang hamba tidak sepantasnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak sepantasnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwasanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sikap-sikapnya orang-orang kafir. Adapun berbaik sangka terus-menerus menjadikan dirinya memiliki asa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikapnya seorang mukmin. Tidak pantas seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan yang menimpanya, semua permasalahan yang sedang menghimpitnya, semua keadaan yang sedang menerpanya harus dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Bahwasanya segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu akan Allah Azza wa Jalla kembalikan, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang ada yang kemudian ketika menghadapi masalah dia kemudian lari, menjauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang kemudian ketika dia dirundung berbagai macam penderitaan, dia malah kemudian mempercepat langkahnya, meninggalkan apa yang namanya ketaatan. Maka yang namanya seorang muslim, dia wajib bersimpuh memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul berharap, berupaya sekuat-kuatnya bersabar di dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh telah banyak contoh yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Zakaria, dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara-perkara yang terkadang pada hari ini agak sedikit mustahil di sisi kita, Allah Subhanahu wa taala dia azza wa jalla berfirman, "Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nida'a khafiya qala rabbi inni wahanan azmu minni wasta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi sakiya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Zakaria alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Zakaria alaihissalam kepada Muhammad alaihi masallatu wassalam, agar Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam bisa mengambil pelajaran. Inilah aku bacakan kepadamu wahai Muhammad tentang penjelasan dari Rabbmu tentang seorang hambanya yang saleh, nabinya yang bernama Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiya, yang dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Qala rabbi ini wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bindu'aika rabbi syakiyya. Dia berkata, yakni Zakaria, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah mulai lemah, kepalaku telah mulai ditumbuhi oleh berbagai macam uban," menunjukkan ketuaan, menunjukkan keuzuran usia yang tidak lagi muda dari Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Zakaria alaihissalam penuh dengan rasa harap kepada Rabbnya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya." Dan Rob, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau sebelumnya. Lihat, apa yang diminta Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria alaihissalam meminta seorang anak. Dia mengatakan, "Wa inni khiftu mawali min warai wa kanatil imraati akira." Ya Rabku, sesungguhnya aku khawatir, kata Nabi Zakaria alaihissalam, bahwasanya sepeninggalanku aku tidak meninggalkan seorang pun ahli waris, alias tidak punya anak. Sedangkan istriku adalah seseorang yang mandul. Nabi Zakaria sudah tua. Istrinya mandul pula. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam? Fahabli min ladunka waliyah. Maka hendaklah engkau Rabbku menganugerahi aku dari sisi engkau seorang putra. Lihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam terus menerus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah dia mengalami rasa putus asa dalam keadaannya yang sudah sepuh. Bahkan istrinya sudah berumur. Mandul pula. Maka dengan kesabaran Nabi Zakaria, dengan ketelatenan, ketundukan Nabi Zakaria dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Zakaria dan istrinya seorang anak. Ada pelajaran yang menarik dari kisah para nabi dan rasul. Inilah kisah yang terjadi pada diri nabi kita yang mulia alaihi masallatu wassalam. Dalam perang Badar, perang pertama yang terjadi dalam Islam, tatkala melihat sedikitnya pasukan kaum muslimin dan minimnya perbekalan mereka, persiapan mereka, sementara musuh datang dalam kekuatan yang besar. Perbekalan mereka sangat mencukupi bahkan berlebih. Hal ini kemudian memancing rasa khawatir pada sebagian sahabat, memancing rasa khawatir pada sebagian sahabat. Maka Rasul alaihi masallatu wassalam sebagai suri tauladan bagi para sahabat dan umat setelahnya, beliau memanjatkan doa. Cukup lama Rasul alaihi masallatu wassalam berdoa. Sampai-sampai pakaian bagian atas beliau sallallahu alaihi wasallam jatuh dari pundaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa kasihan melihat keadaan Nabi alaihi masallatu wassalam, menghibur beliau dengan berkata, "Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakanmu sedikit pun, wahai Rasulullah." Kemudian apa yang terjadi? Dengan sebab doa, sudah barang tentu sebelumnya karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin yakni para sahabat. Dan kemudian dengan sebab doa, Allah subhanahu wa ta'ala bantu pasukan para sahabat pada saat perang Badar dengan mendatangkan bala tentara berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Bukankah kemudian kita mengetahui dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya kepada Rasul alaihi masallatu wassalam dan para sahabat, kemudian dengan sebab Rasul alaihi masallatu wassalam berdoa kepada Rabbnya azza wa jalla agar dimenangkan pasukan kaum muslimin, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Istastaghisuna rabbukum fa'astajaba lakum ani mumdikum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu, kata Rabb azza wa jalla, dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dengan 1000 malaikat yang akan membantumu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lihat, sedikit pun tidak ada ruginya seorang hamba yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun seorang hamba yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa rugi. Maka dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar permasalahannya, agar musibah, agar bencana yang menghimpitnya selesai. Dan ini pada dasarnya telah membuktikan tauhidnya. Dia percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan mampu melepaskan dia dari berbagai macam jeratan. Jeratan kesulitan, jeratan ujian, jeratan fitnah, jeratan bala, jeratan bencana. Dia tahu bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk melepaskan berbagai macam kesulitan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah yang kisah ini dihukumi sebagai kisah Israiliyat oleh ulama belakangan tentang keadaan beberapa saat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dicemplungkan ke dalam lautan api. Yang lautan api tersebut, apabila kemudian ada seekor burung terbang di atasnya, maka burung tersebut akan jatuh dalam keadaan telah gosong. Terbang di atasnya. Apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, maka niscaya burung yang terbang di atasnya akan jatuh dalam keadaan telah gosong. Menunjukkan saking panasnya api tersebut. Menunjukkan saking besarnya api tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat panas menyalanya, datang malaikat menawarkan bantuan sambil mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Ahajjatulak, apakah engkau butuh bantuanku?" Malaikat menawarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah engkau butuh bantuanku?" Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ama ilaika fala, wa ama minallahi fabla. Ama ilaika fala, wa ama minallahi fabla. Adapun kalau bantuan itu berasal darimu, maka saya tidak membutuhkanmu," kata Jibril alaihissalam. "Sedangkan kalau bantuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh saya sangat membutuhkannya." Ama ilaika fala, wa ama minallahi fabla. Adapun apabila bantuan itu munculnya dari sisimu, aku tidak berhajat kepadamu," kata Ibrahim alaihissalam kepada Jibril alaihissalam. Padahal ini Jibril alaihissalam, malaikat Allah Subhanahu wa taala. "Adapun apabila bantuan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fabla, bala, iya, saya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala," kata Jibril, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana kekuatan tauhid para nabi dan rasul. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mereka harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mengetahui bahwasanya hamba hanyalah sebagai sebuah perantara, bukan sebab. Mereka mengetahui bahwasanya hamba adalah sebagai sebuah perantara semata-mata, bukan yang mengadakan sebab. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ama ilaika fala. Adapun kalau bantuan ini berasal darimu, saya enggak butuh. Saya tidak berhajat kepada dirimu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wa amma minallahi fabala. Adapun kalau kemudian bantuan ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, saya sangat membutuhkannya." Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kemudian kita putus asa dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa. Apa yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebesar apapun masalah kita, maka yakinlah bahwasanya tidak lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun bencana musibah yang menimpa diri kita, maka yakinlah bencana musibah yang menimpa diri kita tersebut tidak lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menyelesaikan, membantu, menuntaskan masalah yang dia miliki. Adapun cara seorang muslim agar dia bisa menuntaskan, menghilangkan, menghapuskan masalah yang dia miliki adalah dia terus-menerus berusaha meneguhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus-menerus meneguhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakal ya jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah ciri seorang muslim. Ciri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika menyebutkan di antara ciri-ciri orang mukmin, fatawakkalu in kuntum mukminin, maka bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalian itu seorang yang mukmin, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan akhir yang baik bagi orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan akhir yang indah bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, apa kata Allah azza wajalla, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar ada bersama tawakal. Dan yang menarik ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan ini jalan keluar. Allah yang berikan kepadanya jalan keluar. Berarti jalan keluar ini bersumber dari siapa? Minallahi azza wajalla. Ada orang ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang kemudian dia bersamaan dengan kesulitan dirinya. Kesulitan dirinya. Ya, keadaan dirinya. Ya. Apa yang terjadi pada diri dia? Tidak ada rasa tawakal padanya. Maka bisa jadi ada jalan keluar atas masalahnya, tapi bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyak seorang muslim yang dia menjumpai kesulitan dalam hidupnya. Dia menjumpai apa? Kesulitan di dalam hidupnya. Seorang muslim yang menjumpai kesulitan di dalam hidupnya. Ekonomi yang pas-pasan misalnya, atau bahkan cenderung kurang. Tapi kalau dia tidak bertawakal, hilang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada jalan keluar atas perbuatan dia, atas masalah dia. Tapi jalan keluar atas masalah yang menimpanya, maka bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami berbagai macam kesempitan di dalam masalah ekonominya, kemudian dibukakan atas dirinya pintu-pintu meribakan uang. Na'udzubillah min zalik. Ada ini terjadi? Iya. Dia kesulitan. Terus menerus berusaha mengumpulkan uang untuk sekedar misalnya apa? Ya, sekedar misalnya untuk membeli rumah. Tapi tidak dia dapatkan. Sulit bagi dirinya. Maka apa? Bisa jadi dia punya rumah. Allah buka, bisa jadi dia memiliki rumah, tapi dibukakan atasnya lewat pintu riba. Bisa jadi dia punya kendaraan, capek dia misalnya berjalan kaki. Bisa jadi Allah azza wajalla bukakan atau bisa jadi dibukakan jalan keluar atas permasalahannya, capek dia jalan kaki, capek dia kontrak. Allah bukakan, dibukakan atasnya jalan keluar, tapi dari pintu riba. Dan ini bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah azza wajalla beri jalan keluar. Dan jalan keluar ini yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti baik hasilnya. Pasti indah. Ada seseorang yang ditimpa sakit, Kemudian dibukakan atasnya jalan keluar. Dia sembuh dengan pergi ke dukun. Maka terjatuhlah dia kepada perkara kesyirikan. Maka ini bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang sebenar-benarnya adalah kekuatan hati, kemampuan untuk bertahan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya tawakal termaksud salah satu faktor yang kuat dalam membantu mewujudkan cita-cita. Tawakal adalah faktor yang sangat kuat untuk menepis berbagai macam perkara yang tidak disukai. Tawakal merupakan motivasi yang paling kuat. Dan hakikat tawakal, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengerjakan usaha dan dia memiliki keyakinan usaha yang dia kerjakan ini tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Itu tawakal. Yang namanya tawakal adalah kosongnya hati kecuali dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Allahus Samad. Allah adalah satu-satunya tempat seorang hamba bersandar. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Itulah makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang hamba hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Itulah yang diungkapkan Ibrahim alaihi salam. Ama ilaika fala wa ama minallahi fabala. Adapun apabila bantuan itu berasal dari sisimu, saya tidak berhajat. Adapun apabila bantuan itu berasal dari sisi Allah, maka sungguh saya sangat membutuhkannya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hakikat tawakal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah mengosongkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya semata-mata tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukannya tidak mengerjakan usaha. Dia mengerjakan usaha. Tapi dia memiliki sebuah keyakinan bahwasanya usaha yang dia kerjakan ini tidaklah kemudian merupakan salah satu di antara bentuk yang bisa mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Tayib. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan. Sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabb-nya. Adalah dengan dia meyakini bahwasanya Allah Jalla Jalaluh menjadi sumber atas kekuatannya, menjadi sumber atas kepercayaannya, menjadi sumber atas kemampuannya. Dalam kesempatan yang lain, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki bagi seorang hamba yang menyembahnya. Betul? Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki seorang hamba yang menyembahnya. Bukankah kita mengetahui bahwasanya ketika berbicara tentang kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai dengan 57. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku saja. kecuali agar mereka menyembahku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak menghendaki sedikit pun rizki dari mereka. Ya jemaah, Allah tidak berkehendak apapun dari sisi kita. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh terhadap penyembahan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan rizki dari sisi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menghendaki rizki dari kalian. Bahkan akulah yang memberikan kepada kalian rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa razzaquzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki rizki yang sangat kokoh kekuatannya, dan dia sangat sangat maha mengetahui. Lihat jemaah ummahat rahimani wa rahimakumullah, sabda, maaf, perkataan, kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan menciptakan jin dan manusia, tujuan menciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwasanya kami yang memberikan rizki kepada mereka. Ini menunjukkan siapa yang hendak kemudian diberi rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbaiki ibadahnya. Siapa yang ingin mendapatkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbagus dan memperbanyak ibadahnya. Rizki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki rizki. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, iya, Allah menjamin rizki bagi hamba yang menyembahnya. Kemenangan bagi orang yang bertawakal. Kemenangan bagi orang yang bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya. Memohon pertolongan kepadanya. Serta kecukupan bagi orang yang menjadikan Allah sebagai pusat dan tujuan utama. Kecukupan bagi orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dan tujuan utama. Inilah apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dan tujuan utamanya, niscaya kemudian akan Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan. Niscaya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelapangan. Niscaya akan Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya berbagai macam jalan keluar. Bukankah kita pernah mendengar Rasul alaihi masallatu wasallam? Apa kata Rasul alaihi masallatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Apa kata Rasul alaihi masallatu wasallam? Dengar baik-baik hadis ini ya jemaah. Rasul alaihi masallatu wasallam beliau bersabda. Rasul alaihi masallatu wasallam beliau bersabda, "Man kanat akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa attathu dunya wa hiya raghibah. Wa man kanat dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa faraqa 'alaihi syamlahu." Walam ya'tihi minad dunya illa maqdiro lahu. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan di dalam hatinya, rasa cukup, rasa puas, dan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusan yang tercerai-berai. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan, tanamkan kemiskinan di dalam kedua matanya. Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan berikan dunia kepada orang tersebut kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Lihat, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam? Itulah kata Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusannya. Akan Allah Azza wa Jalla jadikan dunia ini menghadirinya dalam keadaan terhina. Maka betul kata Imam Hasan al-Basri, orang yang cerdas, orang yang bertawakal akan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan bagi orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat dan tujuan utama. Orang yang cerdas lagi pintar, dia akan memikirkan perintah Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan dan taufik darinya, bukan menunggu-nunggu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat menepati janji? Innallaha la tukhliful mi'ad. Maka siapakah yang lebih menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang lebih menepati janji selain Allah Subhanahu wa taala? Itu kelima dari yang sembilan. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu yang keempat. Adapun yang kelima dari sembilan hal yang akan kita bahas agar seorang memiliki rasa selalu optimis dan hilang sikap putus asa pada dirinya, dia semestinya kemudian memiliki tekad yang tinggi, semangat yang bergelora, semangat yang menyala-nyala. Seharusnya seperti itu ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dia memiliki tekad yang tinggi, semangat yang menggelora, menyala-nyala. Semangat yang tinggi, tekad yang menggelora. Dan kita maklumi ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ada pada kadar tekadnya dan semangatnya. Seorang hamba akan mendapatkan sesuai dengan kadar tekad dan keinginan yang ada pada dirinya. Begitulah apa yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebuah sebab musabab. Allah Azza wa Jalla telah jadikan sebagai sebuah sebab dan musabab. Orang-orang yang benar-benar ingin menggapai suatu tujuan, maka pasti dia akan mengoptimalkan segala daya upaya. Dia pasti kemudian akan mengumpulkan segala keinginan agar tujuannya tercapai dan terwujud. Dia akan menghilangkan segala macam potensi yang bisa menghalanginya untuk mencapai tujuan. Bukankah begitu yang kemudian kita ketahui dari sisi Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam? Begitukah yang kita ketahui dari sisi Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-159 ketika menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim memiliki tekad yang kuat, tekad yang bulat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-159 dan 160. Di bagian akhir dari ayat ini, Fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, kamu telah bersungguh-sungguh, maka bertawakallah kalian kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertawakal. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus menguatkan tekadnya. Seorang muslim harus kemudian menguatkan keinginannya. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, ya, menjelaskan tentang keadaan seorang imam yang bernama Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam dari kalangan kaum muslimin, ya, yang kemudian memiliki berbagai macam keindahan dalam perjalanan hidupnya. Di antara bentuk keindahan dalam perjalanan hidup Imam Ahmad bin Hanbal, yakni Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang tidak pernah merasa putus asa dan lelah untuk belajar. Tidak pernah merasa putus asa dan lelah dalam belajar. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Ya. Ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, kapan kemudian kita ini bisa beristirahat dari menuntut ilmu, dari belajar? Ada baiknya kalau kemudian kita rehat sejenak, istirahat." Kita rehat sejenak, istirahat. Ya. Yeah. Jadi apa namanya? Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, insyaallah nanti kita akan istirahat saat kaki pertama kita melangkah di surga," kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. "Insyaallah nanti kita akan istirahat saat nanti kaki pertama kita melangkah ke surga. Maka kuatkanlah tekadmu. Tuntutlah ilmu," kata Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada anaknya yang bernama Abdullah. Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik ya ummahat. Seorang ulama yang bernama Hasan bin Said rahimahullahu taala, beliau punya sebuah tulisan yang berjudul Al-Qammam Ya Ahlal Himam. Al-Qammam Ya Ahlal Himam. Beliau mengatakan setidaknya ada 4 alasan mengapa seorang muslim dituntut memiliki tekad yang bulat. Alasan yang pertama, bahwasanya seorang muslim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Seorang muslim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Maka yang namanya ibadah, menjalankan ibadah, mempelajari tata cara beribadah yang benar, itu butuh kesungguhan, butuh tekad yang kuat. Adapun alasan yang kedua, ya ummahat rahimani wa rahimakumullah, hidup di dunia ini adalah peperangan. Peperangan antara semangat kebaikan dan nafsu angkara murka. Nafsu amarah. Iya. Hidup di dunia ini adalah peperangan. Peperangan antara semangat kebaikan yang ada pada diri seorang hamba sekaligus nafsu amarah yang ada pada diri dia juga. Coba bayangkan, iya, betapa banyak kita menjumpai dalam suatu keadaan diri kita ada pada 2 kutub. Ingin mengerjakan kebaikan di satu sisi, Dan di sisi yang lain kita ingin mengerjakan keburukan atau minimal lalai dari kebaikan tersebut. Kan begitu. Betapa banyak kita jumpai diri kita berada di antara dua keadaan ini. Ya? Kita ingin mengaji dan atau kita ingin beristirahat menonton televisi, hiburan di rumah. Betapa banyak kemudian diri kita ada pada dua keadaan seperti ini. Keadaan yang pertama, kita ingin memperbaiki tata cara beribadah kita, ingin memperbanyak membaca Al-Quran kita atau yang semisalnya, tapi di sisi lain tertarik pula kita untuk berbicara, ngobrol, kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lain yang ujung-ujungnya biasanya gibah. Lihat betapa banyak hal ini terus-menerus terjadi pada diri seorang hamba. Maka hidup ini, ya ummahat rahimani wa rahimakunullah, pada hakikatnya adalah peperangan pada diri kita sendiri. Peperangan antara semangat untuk mengerjakan kebaikan dan peperangan di antara semangat mengerjakan kebaikan dan kecondongan kepada perkara keburukan. Maka orang yang tekadnya lemah sudah barang tentu akan termakan oleh syaitan. Kedua hal tersebut saling mendominasi. Siapa yang tekadnya kuat untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya itu akan menang melawan nafsu amarahnya. Siapa yang kemudian tekadnya lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu kemudian akan menguasainya. Tayib. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasibannasu an yutraku ayyaqulu ammana wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman kemudian mereka tidak kami uji? Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya dengan tekad yang kuat, maaf, maka kita ketahui tanpa tekad yang kuat sulit seseorang untuk bertahan dan tampil sebagai pemenang. Alasan ketiga, maka mengapa seseorang harus memiliki tekad yang kuat bahwasanya seorang muslim, bahkan agama Islam adalah agama yang kemudian sangat memperhatikan apa yang namanya produktivitas, apa yang namanya karya, apa yang namanya hasil. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam. Yang mana Nabi Yahya alaihi salam ini mendapatkan dalam tanda kutip warisan kenabian dari Nabi Zakaria alaihissalam dengan sebab kekuatan tekad yang sangat kuat dari Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-12, "Ya Yahya, khuzil kitab, ya Yahya, khuzil kitab bil quwwah wa atainahul hukma sabiyya." Wahai Yahya, ambillah kitab ini, yakni Taurat, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan, dengan tekad yang kuat, dan kami berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Yahya alaihi salam, hikmah selagi Nabi Yahya itu masih kanak-kanak. Adapun alasan keempat, mengapa seorang muslim harus memiliki tekad yang kuat? Karena ketahuilah ya ummahat, orang-orang di luar Islam, bahkan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sedang berlomba-lomba. Orang-orang di luar Islam, bahkan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sedang berlomba-lomba untuk memperbanyak apa yang mereka miliki dari berbagai macam perbendaharaan dunia misalnya, dari berbagai macam kesesatan-kesesatan yang mereka miliki. Coba ya ummahat, Bagaimana mungkin seorang akhwat Sunni Salafi kemudian dia bisa tenang, padahal dia ketahui bahwasanya seorang akhwat Syiah Rafidi lagi sibuk belajar bahasa Arab. Kok bisa-bisanya akhwat Sunni Salafi tenang? Kok bisa-bisanya seorang akhwat Sunni Salafi bisa merasa tenang ketika dia ketahui misalnya orang-orang kafir di barat dan di timur sana sedang berusaha menikam agama Islam? Kok bisa-bisanya seorang akhwat Sunni Salafi merasa tenang ketika dia mengetahui bahwasanya orang-orang haroka terus menerus berusaha menyebarkan pemahamannya? Kok bisa-bisanya tenang? Bisa-bisanya kemudian merasa tidak perlu melakukan apa-apa. Maka lihat betapa banyak pesaing, kalau mau dikatakan sebagai sebuah pesaing, ya, orang-orang di luar sana, orang-orang kafir maupun orang-orang yang kemudian berafiliasi kepada faham-faham tertentu, mereka senantiasa terus menerus menambah apa yang mereka miliki. Kalau mereka berada di atas kesesatan, mereka senantiasa terus menerus menambah kesesatan mereka. Kok tiba-tiba seorang ikhwan atau akhwat Sunni Salafi tenang dengan tidak berusaha menambah apapun yang ada pada miliknya? Tidak menambah kemampuan, tidak menambah perbendaharaan apa yang dia miliki, tidak menambah amal, tidak menambah ilmu. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Maka dengan empat ini, dengan empat alasan ini tergambarlah pada sisi kita mengapa seorang muslim dia harus memiliki tekad yang kuat. Maka begitulah ya ummahat rahimani wa rahimakumullah, yang kelima dari yang kesembilan, seseorang harus memiliki tekad yang kuat, tekad yang keras, agar kemudian rasa putus asanya hilang. Kemudian ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam dari yang kesembilan, agar kemudian seorang muslim itu hilang rasa putus asanya, bangkit terus menerus dalam keadaan optimis, dia harus sabar, bersikap tenang. Dia harus sabar dan bersikap tenang. Kita mesti ingat ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya semua masalah yang ada menuntut kesabaran, menuntut ketenangan, kebesaran jiwa. Yakinlah bahwasanya seluruh perkara yang sulit, yang rumit, yang memberatkan itu hanya takluk dengan kesabaran. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana mungkin seseorang yang sabar bisa keluar dari berbagai macam penderitaan, musibah, masalah yang dia miliki? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena seseorang yang sabar pada hakikatnya dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu masalah apakah yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala selesaikan? Bukankah kita mengetahui ya ummat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Rabb kita azza wa jalla berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya kesabaran itu, maaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita punya masalah, kita punya masalah. Kita punya sebuah keadaan yang menyulitkan kita, maka kesabaran adalah obatnya. Kesabaran bisa kemudian menghilangkan berbagai macam kesulitan, penderitaan tersebut. Demikian juga dengan ketenangan. Dengan ketenangan, bukankah kita mengetahui Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam mengatakan, inna rifqa la syai'in illa zana wa la yatruku syai'in illa zana. Tidaklah ketenangan dan kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya. Dan tidaklah ketenangan dan kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu menjadi jelek. Tenang. Masalah apapun yang menimpa diri kita, tenang. Jangan kemudian terburu-buru mengambil langkah. Masalah apapun yang menimpa diri kita, sabar. Dengan sabar Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Baik. Kesabaran ini tidak ada batasnya. Maka salah bila ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya. Lagi-lagi ditanyakan kepada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin kesabaran tidak ada batasnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki batas? Tidak mungkin kemudian didimensikan." Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasul kita alaihi wassalatu wasallam telah bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan Rabb kita Azza wa Jalla. Betapa banyak Rabb kita Azza wa Jalla dimaksiati oleh seorang hamba, namun dia tetap bersabar." Itu keadaan Rabb Azza wa Jalla. Hambanya bermaksiat, dia bersabar. Maka bagaimana mungkin sabar itu ada batasnya? Karena sabar adalah salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Hambanya bermaksiat, hambanya kemudian menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang tidak-tidak. Tapi dia Azza wa Jalla tetap bersabar. Maka salah kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak. Sabar tidak ada batasnya. Kalau dikatakan sabar ada batasnya, kita katakan iya. Kapan batasnya? Sampai ajal tiba. Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba dia harus memahami bahwasanya takdir itu selalu mewarnai kehidupan dia. Dan apa yang ada pada diri dia tidak lepas dari dua keadaan. Apakah menggembirakan atau tidak dia sukai. Apa-apa yang menggembirakan seorang hamba, misalnya kesehatan, harta, kedudukan, beraneka ragam macam kenikmatan. Maka kalau dia diberikan harta, kenikmatan, kedudukan, kesehatan ataupun yang semisalnya, maka kondisi ini membutuhkan kesabaran. Kesabaran sebagaimana? Kesabaran agar dia tidak tertipu dengan harta yang dia miliki. Jangan takabur dan jangan mempergunakan apa yang dia miliki berupa nikmat Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbuatan jahat. Tidak lupa diri. Dan yang semisalnya. Adapun apabila dia berada dalam takdir yang tidak dia sukai, maka dia juga membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam menjalani apa yang tidak dia sukai. Kesabaran di dalam kemudian menjalani apa-apa yang tidak dia senangi. Maka berkata sebagian salaf kita, ujian musibah itu bisa dilewati oleh orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Ujian musibah itu bisa dilewati oleh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Tapi ujian kenikmatan tidak ada yang mampu bisa bersabar dengannya kecuali orang-orang yang telah jujur keimanannya. Kalau bencana ya ummahat, semua orang bisa melewatinya. Tapi kalau nikmat, yang bisa melewatinya dengan selamat hanya orang-orang yang jujur di atas keimanannya. Karena namanya nikmat biasanya cenderung membuat manusia lupa. Cenderung membuat manusia lalai. Maka baik kita sedang mendapati apa yang tidak kita sukai atau kita sedang mendapati apa yang kita sukai, kita senantiasa membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastainu bisabri wassalah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Apabila engkau ditimpa kesenangan, jadikanlah sabar sebagai penolongmu agar engkau tidak berbuat kemaksiatan. Apabila engkau ditimpa bencana, jadikanlah sabar sebagai penolongmu agar engkau tidak mencaci maki dan mendustakan takdir bencana." Ketika engkau ditimpa kesenangan berupa sehat, jadikanlah sabar itu sebagai penolongmu, agar dengan kesehatanmu engkau bisa melakukan ketaatan kepada Rabb Azza wa Jalla. Apabila engkau ditimpakan sakit, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadikanlah sabar sebagai penolong atas sakitmu, agar dengan sebab itu engkau tidak menjatuhkan diri kepada kesyirikan. Betapa banyak orang yang sakit terjatuh kepada kesyirikan. Betapa banyak orang yang sakit kemudian membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Punya prasangka buruk kepada Rabb Azza wa Jalla. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yang menakjubkan ya ummahat rahimani wa rahimakumullah. Penyebutan sabar di dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 70 kali. Dan seluruh penyebutan sabar di dalam Al-Quran yang tidak kurang dari 70 kali itu, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu seluruhnya datang dalam bentuk pujian. Yang menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-sabru kullahu khairun. Sabar itu seluruhnya baik. Jadi gak ada sabar yang tercela. Tidak ada sedikit pun sifat sabar yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 70 kali lebih di dalam Al-Qur'anul Karim kata sabar, dan seluruhnya datang dalam bentuk sana'uhu wa jamiluhu wa a'zamuhu wa afdaluhu, keutamaannya, pujiannya, kebesarannya dan keindahannya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-sabru kullahu khairun. Sabar seluruhnya baik. Maka sabar, sabar adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, yang apabila dia mengalami sebuah permasalahan, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dengan sabar. Ini yang keenam dari yang kesembilan. Adapun yang ketujuh, seorang hamba dia harus punya sifat optimis dan berpikir positif. Dia harus punya sikap optimis dan berpikir positif. Dia terus menerus harus bersikap optimis dan berpikir positif. Rasul alaihi masallatu wasallam senang untuk memberikan apa yang namanya tafa'ul. Tafa'ul adalah menanamkan sikap optimis. Dan Rasul alaihi masallatu wasallam membenci apa yang namanya tasya'um. Tasya'um adalah menanamkan rasa optimis. Tafa'ul harus terus-menerus dipupuk. Adapun tasya'um, pesimis, dihilangkan. Tafa'ul, optimis. Tasya'um, pesimis. Tafa'ul dipupuk, tasya'um diberantas. Bukankah kita mengetahui Rasul alaihi masallatu wasallam mengatakan, ihris ala mayyan fa'uka, wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk menggapai apa yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Perhatikan, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan pesimis. Kuat, optimis menjadi seorang muslim. Di penghujung hadis ini, Rasul alaihi wasallam mengatakan, apabila terjadi pada dirimu sesuatu, la taqulu qalallau, jangan sekali-kali kalian katakan andai kata. Fa innallau yuftihal abwabal syaitan. Karena ucapan lau yuftihu abwabu syaitan. Andai kata seperti ini, andai kata tidak terjadi itu, andai kata yang terjadi seperti ini, maka apa kata Rasul alaihi wasallam? Itu membuka pintu dari pintu-pintunya syaitan. Optimis. Seorang muslim harus optimis. Seorang muslim harus kemudian dia berpikir positif. Tayyib, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Hulaimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Nabi alaihi masallatu wassalam itu suka dengan apa yang namanya tafa'ul, optimis. Karena tasya'um, yakni pesimis, merupakan cermin prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang jelas. Sedangkan optimis diperintahkan dan merupakan wujud prasangka yang baik. Seorang mukmin diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah dalam setiap kondisi. Dan perhatikan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kancuran semangat, putus asa, dan berbagai macam sikap-sikap stres, depresi, ataupun yang semisalnya, ya, itu tidak lain dan tidak bukan ujung pangkalnya bermula dari apa yang namanya pesimis. Ya, stres ujung pangkalnya itu tidak lain dan tidak bukan bermula dari apa yang namanya pesimis. Ini lihat seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i, bagaimanapun hebatnya beliau, beliau manusia persis seperti kita. Yang rasa pesimis itu pernah melandanya. Dan Imam Syafi'i, Allah azza wa jalla takdirkan hidup dalam keadaan fakir, miskin. Yang terkadang ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang hendak dimakan esok hari saja masih menjadi tanda tanya besar di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara imam mazhab yang hidup berkecukupan bahkan cenderung kaya itu Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu cenderung fakir, miskin. Ini bukan celaan terhadap Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tidak. Saya hendak menggambarkan inilah keadaan seseorang yang merasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah terjadi pada diri Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, sering terbersit pada diriku, sering terbersit kepada diriku rasa sesuatu terhadap rezeki. Sering terbersit pada diriku ada sesuatu terhadap rezeki ini. Kok ya begini gitu ya, fakir atau yang semisalnya. Maka apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Wa yahadatsani liqalbi fa inna ghada ya'ti rizqi minallahi azza wajalla. Kalau muncul rasa pesimis dalam diriku tentang rezeki yang aku miliki untuk esok hari, maka aku bisikkan ke dalam diriku, sesungguhnya besok ada rezeki yang telah Allah azza wajalla takdirkan untuk hamba-hambanya. Selesai masalah. Jumpa lagi dengan besok harinya. Kalau kemudian besok harinya merasa optimis, bisikkan lagi, besok ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa optimis, merasa pesimis, bisikkan lagi, besok ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hari-harinya dipenuhi dengan optimis kepada Rabb-nya azza wa jalla. Tidak kemudian dia memupuk rasa pesimis dan membesarkannya di dalam hati. Dia optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap. Taib. Maka inilah yang bisa kemudian menyebabkan seorang hamba bertambah rasa harapnya dan hilang rasa putus asanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya, yang kedelapan dari yang kesembilan, coba renungi biografi salaful ummah. Ini cara kita supaya lepas dari apa yang namanya sikap putus asa. Coba renungi biografi salaful ummah, yakni Nabi alaihi masallatu wassalam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Coba kita selami kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang penuh dengan cahaya. Kehidupan mereka yang penuh dengan terang benderang sinar. Maka kita akan jumpai hidup mereka enggak selalu mulus ya ummahat. Kita akan jumpai hidup mereka tidak selalu rata dan berjalan di jalan yang lurus, tidak. Hidup mereka kadang bergelombang. Hidup mereka penuh ujian. Hidup mereka itu terkadang disertai dengan pengorbanan. Tapi apa yang ada pada diri salaful ummah, mereka tabah. Tabah mereka bahkan dalam tingkat yang paling tinggi ketabahannya. Dengan sebab itu, maka mereka bisa mengalahkan apa yang mampu mereka kalahkan. Mereka bisa mengalahkan penderitaan yang ada pada diri mereka. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan mereka bisa mengalahkan dunia. Mereka bisa mengalahkan dunia. Mereka tidak terkalahkan oleh dunia. Bahkan merekalah yang mengalahkan dunia. Inilah yang dikatakan oleh seseorang yang menjadi mata-mata. Yang menjadi mata-mata. Yang menyelusup ke pasukan kaum muslimin di waktu malam. Ada seseorang yang kemudian diselusupkan oleh orang kafir ke pasukan kaum muslimin untuk memperhatikan apa sih yang dikerjakan oleh kaum muslimin ini. Maka disebutkan kaum muslimin ini, mereka adalah orang yang disebutkan, andai kata pemimpin mereka sendiri berzina, mencuri, niscaya mereka akan rajam. Mereka akan potong tangannya. Jadi ketika mata-mata ini kembali kepada komandannya, dia mengatakan, Saya jumpai suatu kaum yang bersemangat, yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Andai kata pemimpin mereka melakukan perzinaan, niscaya mereka rajam. Melakukan pencurian, niscaya mereka potong tangannya. Ada kalimat yang menarik di belakangnya. Ruhbanu fil lail wal forsanu fin nahar. Ini dia, para sahabat. Mereka ini rahib di malam hari. Adapun di siang harinya, mereka menjadi forsan, singa. Itu kehidupan para sahabat. Apakah para sahabat hidupnya selalu rata, lurus? Tidak. Mereka ditimpa dengan berbagai macam bencana. Tapi kemudian mereka bersabar. Mereka kemudian tabah dalam menghadapi berbagai macam bencana itu. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat luka yang seburuk lukanya Khabbab bin Al-Ard. Khabbab bin Al-Ard adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan para sahabat. Yang kemudian punggungnya itu dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tidak berhenti apinya sampai dagingnya habis. Bersama Bilal, bersama keluarga Yasir, ditimpakan berbagai macam cobaan kepada mereka. Tapi mereka tabah menghadapi berbagai macam cobaan ini. Ketika Rasul pada saat itu dalam keadaan yang sangat lemah, dalam artian sedikit kaum muslimin pada saat itu, karena ini adalah pertama-tamanya Islam mulai didakwahkan oleh beliau, maka beliau melewati keluarga Yasir yang dalam keadaan sedang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tertawa-tawa menyiksa keluarga Yasir ini. Kemudian apa kata Rasul kepada keluarga Yasir ini? Fasbiru ya ahli Yasir, fa inna manjilatukum fil jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian di surga nanti kelak. Apa kata Sumayyah, istrinya Yasir, ibunya Ammar? Dia mengatakan, al-jannah ya Rasulullah, al-wasi'akal al-jannah ya Rasulullah, surga wahai Rasulullah, al-wasi kasamawati wal art ya Rasulullah, surga yang kau sebut tadi, surga wahai Rasulullah. Tolong ulangi, apakah yang kau sebutkan tadi adalah tempat kami di surga wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah SAW, surga al-wasi'uhu as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi wahai Rasulullah, Iya, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi, kata Rasulullah SAW. Apa kata Sumayyah? Fa'ana al-an, maka mulai sekarang, kata Sumayyah, saya tidak peduli lagi apa yang akan menimpa saya. Allahu Akbar. Luar biasa. Tabah sekali dalam menghadapi cobaan. Fa'ana al-an, la'ara ma'udrika alih. Maka mulai sekarang saya enggak peduli lagi apa yang akan menimpa diri saya. Siapa di antara kita yang punya ketabahan seperti ini, ya Ummahat? Tabah yang sangat luar biasa. Mendengar omongan seperti ini, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka tusuk kemaluan Sumayyah hingga tembus ke perutnya dan matilah Sumayyah. Syahidah pertama di kalangan kaum muslimin. Tabah yang luar biasa. Khabab, Bilal, Sumayyah, keluarganya Yasir, tabah yang luar biasa. Tabah yang luar biasa. Bencana-bencana menimpa mereka, mereka tabah, mereka kuat. Tidak kemudian menggoyahkan mereka, tidak kemudian menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, tidak kemudian menyebabkan mereka punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesimis. Tidak. Maka ya Ummahat rahimani wa rahimakumullah, coba banyak-banyak diantara kita kemudian, banyak-banyak diantara kita kemudian memperhatikan sirah salaf, baca kitab-kitab, dengar taklim-taklim yang menjelaskan keadaan salaf, dan perbandingkan dengan apa yang ada pada sisi kita pada hari ini. Bukankah kita mengatakan saya ingin mengikuti jejak salaf? Kalau jawabannya iya, maka inilah jejak salaf. Mereka senantiasa tabah, kuat di dalam menghadapi berbagai macam aneka ragam cobaan. Kenapa kita tidak? Kenapa kita mundur? Kenapa kemudian kita merasa putus asa? Lihat, ada seorang budak hitam, imra'ati sauda, yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum imra'ati min ahli jannah, maukah kalian aku tunjukkan seorang perempuan yang perempuan ini adalah perempuan ahli jannah? Maka murid-muridnya Abu Hurairah mengatakan, mau wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian tunjukkan, itu dia perempuan yang termasuk perempuan ahli surga. Maukah aku kisahkan kepada kalian kisahnya? Mau wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zuhrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di belakang perempuan ini. Dalam keadaan perempuan ini sedang tertimpa apa namanya? Ayan, sawan, apa namanya? Ayan, ya maklum. Ayan. Kemudian Rasul mengatakan kepada perempuan ini, setelah perempuan ini siuman, sehat, hilang ayannya, in uritta in uritti fa'du'a alaiki, apabila engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu. Wa illa bala, apabila engkau tidak mau, fasabri wa jannatul laki, maka engkau bersabar dan surga bagimu. Jadi Rasul berikan dua pilihan. Kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi kalau engkau mau, engkau juga bisa bersabar dan bagimu surga. Maka perempuan itu mengatakan, saya bersabar wahai Rasulullah, aku lebih mengharap surga. Tapi kemudian perempuan ini mengatakan kepada Rasul alaihi wasallam, fat'uhu ilallahi azza wa jalla, ayaksifu aurati faina mariti. Ya Rasulullah, tolong engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika aku dalam keadaan sakit ayan, dan kita tahu kalau orang ayan itu terkadang sampai jatuh gitu ya. Nampak kau oratnya. Maka perempuan ini mengatakan, akan tetapi aku minta kepadamu wahai Rasulullah, agar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika aku tertimpa penyakit, agar tidak tersingkap auratku. Lihat sabarnya seorang wanita hitam. Yang dengan sebab itu tabahnya beliau, yang dengan sebab itu surga baginya. Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, perhatikan kisah-kisah biografi salaful ummah. Iya. Yang dengan sebab itu insyaallah taala akan menjadi teguh hati kita, akan menjadi kuat hati kita. Karena di antara faidah membaca kisah-kisah mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayat ke-120. Qul naqusu 'alaika min amba'i rusul manusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadzihil haqqu wa mau'izatu wa dzikru lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad ialah kisah-kisah yang kami akan teguhkan hatimu dengannya. Dalam surat ini telah datang kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Surat Hud ayat yang ke-120. Adapun yang terakhir, yang ke-9 dari yang ke-9, agar seseorang muslim bisa kemudian hilang rasa putus asanya, tergantikan dengan semangat optimis, harus-haruslah dia membekali diri dia dengan ilmu agama. Harus-haruslah dia membekali diri dia dengan ilmu agama. Karena kenapa? Orang yang berilmu telah kita maklumi tidak mudah untuk tertipu. Dan tipu daya setan itu sulit menghinggapi orang yang berilmu. Telah maklum bagi kita bahwasanya Rasul alaihi wassalatu wasallam mengumpamakan dirinya dengan para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Keutamaanku di atas keutamaan kalian. Maaf, Rasul mengatakan fadlul alim ka fadlul abid kal fadlu alli ka fadlu alayya ala alaikum. Fadlul abid ala fadlul alim alal abid. Keutamaan alim atas orang ahli ibadah, kata Rasul alaihi wasallam, ka fadli, seperti keutamaanku dibanding keutamaan kalian. Berarti lebih utama orang yang berilmu daripada orang ahli ibadah. Yang menunjukkan keutamaan orang berilmu. Karena orang berilmu lebih sulit digoda dan dijerumuskan oleh syaitan. Padahal kita tahu, ya namanya putus asa munculnya dari syaitan. Karena syaitan hendak menanamkan rasa putus asa pada diri seorang hamba, sehingga hamba itu merasa putus rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, syaitan itu, maaf, orang yang berilmu itu lebih berat untuk digoda syaitan daripada orang yang ahli ibadah. Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita membekali diri kita dengan ilmu agama. Belajar, belajar, gak pernah bosan. Baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasul. Selesai baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ulangi lagi dari awal sampai akhir. Baca kitab tafsirnya, baca hadis Rasul, mulai dari Arba'in An-Nawawiyah, beranjak ke Riyadus Salihin, seterusnya. Insya Allah manfaat. Kitab-kitab para ulama dan seterusnya. Bekali diri dengan ilmu. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu sahib lil farah wa syiddah wasuyuf indal adu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu sahibu li ahlihi, ilmu itu sahabat pemiliknya. Kapan? Lil farah wal syiddah, ketika dia sedang bergembira maupun ketika dia sedang bersedih. Ilmu itu sahabat pemiliknya, baik dia sedang gembira maupun dia sedang bersedih. Wasuyuf, dan pedang-pedang, pada saat kapan? Pada saat dia sedang bertemu musuhnya. Tayyib. Kemudian Syekh Abdul Karim Ad-Duayan dalam kitabnya menutup ucapannya dengan mengatakan, inilah beberapa langkah ya yang bisa kita adakan, kita ikhtiarkan agar kita mampu memutus rasa putus asa. Kuatkan tekad, kata Syekh, dengan terus menerus memupuk rasa optimis, menghilangkan rasa putus asa, bercermin kepada orang-orang yang telah sukses melewati berbagai macam rintangan. Dan kata Syekh, jauhkanlah diri dari sifat kerdil, karena sifat kerdil tidak lain, tidak bukan, hanyalah akan menghasilkan dan menambah berbagai macam kelemahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Kita masih punya waktu berlebih kurang sampai 12 kurang 20, 10 menit lagi ke depan insyaallah. Mungkin ada di antara antuna yang hendak bertanya, saya persilahkan kalau ada di antara antuna yang hendak bertanya.